Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatkila rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan daurah kita di pertemuan ke-16. Masih di pembatal-pembatal salatnya. Batal sholat disebutkan di Safinatul Sholat ada 12. Masuk ke pembatal ke 12 ini terakhirnya. Qolal musannifu rahimahu taala asani asyara yang ke-12 al-baqa'u fi ruknin. Dia masih berada dalam satu rukun. Idza tayaqqana taraka ma qablahu aw syakka fihi idza tala 'urfan. Masih dalam satu rukun, dalam keadaan dia itu yakin meninggalkan rukun sebelumnya atau ragu-ragu setelah mengerjakan atau belum rukun sebelumnya. Ia jika tola urfan itu berlangsung lama. Wal yalzamuhu al-audu fauron. Bahkan wajib baginya segera kembali ila fi'li mataya kona tarkahu. Ausakafihi. Kembali kepada fi'il, rukun yang dia yakini telah dia tinggalkan atau dia ragukan sudah dikerjakan atau belum. Ila ingkana makmuman kecuali dia sebagai makmum, fayak tia firok atin, maka dia artinya tidak kembali. Dia melakukan satu rakaat setelah ba'da salami imamihi. Setelah salamnya imam. Karena rokaatnya batal ya. Wala yajuzu lau al-audu, tidak boleh baginya untuk kembali. Yang dimaksud dengan al-baqa menurut Sainawi al-Bantani rahimahu taala ya al-istimraru fi ruknin, masih berada dalam rukun, dalam satu rukun idza tayaqqana, jika dia dalam keadaan apa? Yakin meninggalkan rukun sebelumnya atau ragu-ragu ay maqablahu. Ragu-ragu rukun sebelumnya. Yaitu hal fa'ala ula, apakah dia sudah mengerjakan atau belum. Ya tola, yaitu jika panjang, yaitu al-baqa'u berada di rukun tersebut panjang secara urfan, secara uruf. Yaitu wahuwa biqadri aqli tuma'ninati, seukuran minimal tuma'ninah. Ya, biasa semisal ucapan subhanallah, sudah dimasuk panjang. Bal yalzamu al-audu faran ila fi'li ma'ai ruknin. Wajib baginya untuk kembali segera di rukun apa yang dia yakini tadi, entahnya konatarkau tarkahu au sakafihi, yang dia yakini apa, dia yakini telah ditinggalkan untuk ragu-ragu. Jadi dia kalau posisi sujud ragu-ragu atau dia yakin belum iktidal, maka harus segera bangkit. Kalau dia ragu-ragu sudah iktidal atau belum, dia juga harus wajib bangkit. Illa kecuali jika dia makmum, illa ingkana makmuman lam yanwi al mufarokota, yang dia tidak niat mufarokoh. Dia makmum tidak niat mufarokoh, sehingga dia harus mengikuti imam. Kalau dia tidak niat mufarokoh, maka wajib mengikuti imam ya. Kalau dia niat mufarokoh ya bisa memisahkan diri. Maka kalau dia tidak niat mufarokoh berarti konsekuensinya mengikuti imam. Sehingga ketika dia meninggalkan ragu-ragu atau yakin meninggalkan rukun, fayati biroqatin, maka dia lakukan satu rokaat setelah salamnya imam. Walaitu dan tidak boleh bagi dia untuk kembali menuju rukun yang dia yakini telah dia tinggalkan atau dia ragu-ragui sudah dikerjakan atau belum, tidak boleh dikembali ke situ. Alasannya li wujubi mutaba'atihi lil imamin. Karena alasannya enggak boleh, kenapa? Karena mengikuti imam itu punya wajib. Ya, imamnya sujud, makmumnya sujud ragu-ragu sudah ruku atau belum, enggak boleh kemudian dia kembali untuk bangkit untuk ruku. Na'am iya in kanal matruku awil masykuku sajadatan au tumaninataha min raka'ati al-akhirati. Akan tapi atau iya akan tapi jika yang ia tinggalkan, yakin dia tinggalkan atau ia ragu-ragu itu adalah sujud atau tumakninah sujud, yaitu sujud di rokat terakhir, wahuwa wal imamu bitasyahudin, sedangkan dia dan imam posisi tasyahud, kemudian dia ragu-ragu tadi sudah sujud belum ya, atau dia yakin belum sujud. Fa innahu yajibu alai al-audu, maka wajib baginya untuk kembali kina izin dalam kondisi itu ila sujudi ke sujud. Ada dia tasahud ya. Li adami fuhsi al-mukhalafati, karena tidak adanya penyelisian yang parah. Tidak adanya penyelisian yang parah. Kama naqalahu Ahmadu al-Mihiyu anil madabihi. Nama-namanya anak juga enggak belum paham ini. Masya Allah. Ini faedah ini. Anak juga enggak dapatkan faedah di kitab lain. Bahwasanya ketika dia posisi tasawud, imam tasawud, makmum tasawud, makmumnya ragu-ragu atau yakin sujudnya belum dilakukan, maka dia sujud dengan catatan di rokaat terakhir. Beliau mengatakan ini penyelisihannya tidak parah. Jadi penyelisihan yang tidak boleh itu kan penyelisihan yang parah, yang berat. Biasa dicontohkan imamnya sujud tilawah, dia tidak sujud tilawah. Makmumnya atau makmumnya sujud tilawah, imam tidak sujud tilawah. Rukuk tidak rukuk. Dan ini penyelisihan yang berat itu enggak boleh, tidak boleh. Nah, di sini kalau kita lihat tasahud dengan duduk itu tidak dikategorikan penyelisihan berat. Sehingga di sini malah wajib kembali ketika dia ragu-ragu. Ya. Jadi anak sendiri tidak tidak tahu dobit. Kalau seperti ini kan ini belum bisa kita ketahui dobitnya apa, disebut mukhalafah fahisyah. Jelas kalau apa gerakan-gerakan anggota kecil itu tidak fahisyah ya. Misalnya duduk ya, duduk imamnya tasawud dengan iftiros, makmum tawaruk, sama-sama duduknya. Itu tidak masalah. Atau di misalnya imamnya tidak kunut, dia kunut sebentar, kemudian bisa nyusul, itu juga masih dibolehkan. Ya, ini tasahud di duduk, sujud itu sujud. Nah, ini masuk di kategorikan bukan fahisyah. Ya, jadi kita sambil dilihat, oh seperti ini fahisyah, berat penyelisihan yang seperti ini enggak. Fahadhi al-ahkamu yalzamu kullu muslimin ma'rifatuha. Maka hukum-hukum ini wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Hukumnya wajib, harus dipelajari. Setiap muslim harus belajar tentang fikih salat. Ya. Semuanya deh. Ahkam al-madhkurah kulluha, semuanya wajib diketahui, dan wajibu talaquha, dan wajib dia untuk mencari tahu, mempelajarinya ya, walau bis safari ila baldatin ba'idatin. Oh ini. Meskipun harus dengan safar. Kalau sekarang kan enggak perlu safar ya. Ya apa? Tinggal duduk di rumah sudah ada info-info kajian online. Daurah-daurah online ya, tinggal mau ikut atau tidak kan gitu kan. Kalau zaman dulu ya kan lebih susah. Bahkan sampai safar pun wajib dipelajari fikih salat. Qala ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun yatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. apa hendaklah masing-masing di setiap kelompok kaum itu dari mereka ya ada yang kelompok yang mempelajari ilmu agama untuk meringatkan kaumnya dan untuk ya ketika nanti kembali ke kaumnya. Wal makna kama qala ar-Ramli, maknanya ayat ini sebagaimana dikatakan oleh ar-Ramli bahwasanya fahalla nafara min kulli jama'atin katsiratin jama'atun qalilatun minhum, ya hendaklah yaitu ada sekelompok dari kelompok yang banyak itu ada sebagian kecilnya dari mereka tahsulu bihimul kifayatu yang mencukupi liyatakallafu al faqahata fitin agar dia berusaha untuk memahami dan mempelajari ilmu agama wa yatahammalu al masaqa dan mereka menanggung beratnya belajar ilmu agama di ahliya mendapatkan kefahaman ilmu agama wa tahsiliha dan mendapatkannya. Waliyat ju'alu dan dalam mereka menjadikan waraduhum menjadi tujuan mereka wasarfa himamihim dan mengarahkan semangat-semangat tekad mereka fitafakuhi yaitu semangat untuk tafakuh belajar agama ma'agama inzara qawmihim. Jadikan inzara qaumi memperingatkan kaum mereka, orang-orang sekitar mereka, wa irsyadahum dan memberi bimbingan petunjuk kepada mereka, wa nusahum dan menasihati mereka. Jadi tujuan mereka itu dijadikan untuk ini. Menjadikan tujuan mereka adalah memperingatkan kaumnya, membimbing dan menasihati. Seperti itu. Kemudian walil wudhu'i qala al musannifu rahimahullah taala walil wudhu'i walil ghusli wasolati sunanun katsiratun jiddan. Wudhu kemudian mandi kemudian salat maka tiga ini mempunyai sunah-sunah yang banyak sekali. Faman arada hayata qalbihi maka barang siapa orang yang menginginkan hidupnya hatinya yaitu hatinya hati yang hidup wal fauza dan bisa berhasil beruntung inda rabbi di sirapnya fal selamat fal ya ta'allamha maka hendaklah dia mempelajari sunah-sunah tadi wa ya'mal biha dan mengamalkannya fala yatrukuha illa mutasahilun dan tidaklah meninggalkan sunah-sunah sholat wudhu mandi kecuali orang yang meremehkan aulahin atau orang yang lalai ausahin orang yang lupa jahilun ya, dan jahil sahin jahil. Jadi para fuqaha ini mendorong kita ya untuk yaitu mempelajari sunah-sunah wudhu, mandi, dan sholat. Dan tidaklah mengamalkannya. Ya. Nanti kalau dia bisa itu, ya, dampaknya hati akan hidup dan akan sukses, ya, beruntung di akhirat. Jadi mereka itu memang ya para fuqaha semangat mengamalkan sunnah-sunnah dalam ibadah dan itu salah satu tujuan dari kita ketika belajar fikih adalah itu merubah ya perilaku kita menambah amal kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan kemudian disusul dengan amal. Ya. Sehingga kesunan-kesunan yang sudah kita pahami, kita pelajari, kita amalkan. Jadi tidak sekedar hanya kita itu paham, ya, fikih, kemudian punya koleksi pemahaman atau pendapat-pendapat ulama, kan, tapi jauh dari amalan. Nah, ini ya sangat disayangkan, karena tujuannya itu yaitu apa, tujuan belajar fikih untuk samarohnya itu apa, takarub, untuk apa, tashil takarub, memudahkan beribadah, meningkatkan kualitas ibadah. Jadi mestinya orang yang banyak belajar fikih ibadahnya mestinya lebih berkualitas, ya, ya, kualitas dan kuantitas juga banyak, kualitasnya juga lebih baik daripada apa, daripada orang yang tidak belajar. Sehingga sehingga disayangkan kalau terjadinya adalah sebaliknya, orang yang belajar banyak fikih semangat ibadahnya kalah dengan orang-orang biasa. Orang-orang yang apa, ilmunya pas-pasan, lebih rajin bangun malam, lebih rajin datang di awal waktu ketika sholat berjamaah dan seterusnya. Walil wudu'i walil wusli was sholati sunan kasiratun faman arada nahayata qalbi wal fauz. Ya. Ai an-najata yaitu keselamatan wal zafar kemenangan bil khair dengan mendapatkan kebaikan di sirapnya, maka dalam dia mempelajari sunnah-sunnah tadi, ha, kembali ke sunan, ya'malu biha dan mengamalkannya. Tidak meninggalkan sunnah-sunnah tadi kecuali orang yang meremehkan, mustahi pun menganggap enteng, bi umuridin, perkara-perkara agama. Ini perkara agama itu jangan diremehkan, mustahi pun bi umuridin. Ya, meskipun hukumnya sunnah, meskipun perbuatan juga sepele, maka tidak boleh kemudian dia mustahif, ya, meremehkan, menganggap enteng perkara-perkara agama. Karena seenteng apapun amal, kita akan melihat hasilnya, sehingga tidak bisa kemudian disepelekan. Ya, mutasahil meremehkan atau lain yang lalai mu'ridun anha itu berpaling dari sunnah-sunnah tadi, tidak menggubris ausahin yang lupa an fadilatiha, melupakan utama atau jahil ai mudayyi'un laha, menyia-nyiakan sunnah-sunnah tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam la tatimu salatu ahadikum hatta yusbiha al-wudu'a, tidaklah sempurna salat di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudunya. Fa min sunanil wudu'i wal ghusli ma'an, dan di antara sunah-sunah wudu dan sunah-sunah mandi keduanya ma'an adalah tasmiyatun, membaca basmalah muqtarinatun bin niyati, membaca basmalah bersamaan dengan niat di mulutnya, lisannya mengucapkan basmalah, hatinya berniat. Ini tasmiyah, baca basmalah hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain misal mazhab Imam bin Hanbal, hukumnya wajib. Saya ingatkan apa, hukumnya wajib atau sebagian pendapat mengatakan adalah wajib. Muktarinatun biniyati wastishabuha, dan mempertahankannya wadalku niat tadi, ya. Dalku menggosok atau melewatkan tangannya seperti ini dalk, sehingga kalau langsung diguyurkan sah, tapi kalau didalkun ya ini sunnah. Kalau malikiyah wajib, kalau seperti ini kalau diguyur aja enggak sah, tidak sah dal malikiyah. Wataslisu, kemudian melakukan tiga kali, basuh muka tiga kali, tangan tiga kali, Ya, semuanya tiga kali dalam mazhab Syafi'i termasuk juga mengusap kepala. Kemudian sebagian pendapat lain mengatakan kalau kepala satu. Sehingga yang wajib itu satu kali saja. Kalau satu kali sudah selesai itu berarti sudah terangkat apa hadasnya. Hadasnya sudah terangkat dengan satu kali basuhan sehingga basuhan ketiga, kedua dan ketiga ini tidak ada pengangkatan hadas karena hadasnya sudah terangkat di basuhan pertama. Watarku nafdin, meninggalkan nafdun. Apa itu mengapain mengibas-ngibaskan ya. Lah wudu atau mandi dikibas-kibaskan ya atau ditiup-tiup gitu. Watanas sufin yaitu meninggalkan menyeka atau mengelap ya pakaian untuk dilap ini. Sunnahnya tidak dilap itu maksudnya. Wasti'anatin dan meninggalkan meminta bantuan pada orang lain kalau tanpa uzur. Suruh guyurkan seperti itu misalnya. Watakalumin meninggalkan berbicara ketika mandi ataupun ketika wudu tadi. Ligoiri uzrin jika tanpa uzur. Walistiqbalu menghadap kiblat. Walmuwalatu berturut-turut artinya berkesinambungan tidak dijeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Misalnya dia membasuh wajah, maka sebelum wajah itu kering langsung disusul membasuh tangan dan seterusnya. Wa dzikru aqibahuma dan berzikir setelah selesai dari wudhu huma, kembali ke wudhu dan mandi. Jadi setelah wudhu dan mandi berzikir. Di khaisu dimana la yatulu baina dzikri baina dzikri wa kilaihima fasilun urfan. Di mana tidak ada fasil yang itu panjang, jeda yang panjang antara zikir dengan wudhu atau antara zikir dengan mandi. Jadi kalau sudah panjang, sudah selesai wudhu, tidak baca doa, zikir ya, mudah terluput. Ya, tidak bisa dibaca lagi karena terluput waktunya. Tapi kalau masih pendek jaraknya, secara uruf dianggap pendek, maka ini bisa dibaca. Antakula semisal dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, wa ij'alni minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang bersuci. Subhanakallahumma ighfirli dzambi, maha suci engkau. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Wa wasi'li fi dari dan luaskanlah rumahku. Wa barik li fi rizqi, maka berkailah dan berkailah rizkiku. Wa la taftini bima zawaita ani, janganlah engkau timpakan fitnah yang menyebabkan engkau jauh dariku. Terkena fitnah sehingga apa? Menjadi jauh dari Allah. Ini sesuatu yang sangat berat. Kemudian wayusanu disunahkan Allah yang kusa ma'ul wudhu'i an mutin. Disunahkan air wudhu itu tidak kurang dari satu mut. Ya, satu cakupan ini ya, satu mut. Dua telapak tangan. Dan wa ma'ul husli an so'in. Air mandi disunahkan tidak kurang dari satu sok. Yaitu catatannya, idza kana badanuhu, jika postur tubuhnya qariban mendekati min i'tidali badanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nu'matihi. Itu mendekati dengan postur badan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi nu'mah halusnya. Wa ila jika tidak sama maka zida wa nakuso atau nukiso. Jika tidak karena misalnya badannya posturnya besar, gemuk besar tinggi, maka bisa ditambah ya lebih dari satu sok atau kurus sekali kecil maka bisa dikurangi bima huwa layakun bi yang sesuai dengan postur tubuh tersebut. Jadi enggak mesti ya. Wa amma sunanu sholati fa nau'ani, adapun sunah-sunah salat ada dua macam. Fal ab'adun wa hay'atun. Sunah ab'ad dan sunah hay'at. Fal ab'adu sunah ab'ad. At-tasyahudu al-awalu wa ma ma'ahu. Tasyahud awal dan hal-hal yang bersama dengan tasyahud awal, yang ada di tasyahud awal ya. Ada duduknya, kemudian nanti ada juga apa, sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kunutu yang kedua, kunut wama ma'au dan yang menyertainya. Bahwa yaitu kunut, fi'tidal lisani ro'atai asubhi. Dilakukan saat i'tidal, yang kedua di i'tidal di rokaat kedua sholat subuh. Wa fi i'tidal li akhiri rokaatin. Rokaat witir dan di i'tidal di akhir rokaat witir min Ramadan di bulan Ramadan finis fihi asani di separuh yang terakhir. Separuh terakhir di i'tidal terakhir sholat witir. Wal itu sunnah ab'ad. Cara globalnya ada dua, tasawuf awal dan kunut. Rincinya banyak, bisa sampai 20-an ya. Nanti karena kan ada tasawuf awal, kemudian ada duduknya, kemudian ada apa? Salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduknya, kemudian nanti kalau kunut ya ada kunut, berdirinya, salat pada Nabi berdirinya dan seterusnya. Kemudian yang sunnah jenis kedua hayat wal hayatu hayat ya ma'adal syuruti wal arkani wal ab'ati, yaitu selain syarat-syarat, selain rukun-rukun dan selain sunnah ab'ad minal matlubati, berupa hal-hal yang diperintahkan, dituntut di dalam sholat. Qala al musannifu rahimallahu taala wa mimma yata'akkadu ma'rifatuhu adalah azkaru sholati, dan diantara yang ditekankan untuk diketahui oleh seorang muslim adalah zikir-zikir sholat ma'a ma'aniha liyastahdiroha, bersama dengan makna-maknanya agar bisa menghadirkannya, bisa lebih apa, mengarahkan pada kekhusyuan. Ini para fuqaha, para guru-guru kita, para ulama mendorong kita untuk mempelajari makna-makna bacaan dalam sholat agar bisa kita hadirkan, dan itu cukup membantu untuk bisa khusyuk. Karena kalau kita mengerti maknanya, maka ketika mengucapkan sambil kita hadirkan makna-makna tadi, sehingga bisa menepis pikiran-pikiran lain, lintasan-lintasan lain yang ini dimasukkan setan, yang luar biasa setan itu memasukkan pikiran-pikiran atau masalah-masalah yang tadinya kita lupa jadi ingat. Ya kan? Karena di hati saya uzkur. Nah, ingatlah ini. Nah, waktu belum sholat, lupa. Pas sholat malah ingat. Karena setan apa? Nah, seperti itu. Jadi ini memang suatu yang harus kita latih terus ya. Kita lawan terus seperti itu. Karena memang setan itu selalu menggoda agar tidak khusyuk. Makanya sampai Imam Abu Hanifah, karena beliau cerdas, ada orang lupa atas sesuatu, disuruh sholat. Kamu sholat saja, nanti kamu ingat. Jadi hal-hal yang tidak diingat di dalam benak itu ketika sholat malah jadi ingat. Nah, ini para setan itu. Setan itu enggak berhenti-berhenti apa mengganggu kita ya. Jadi ulet istilahnya. Jadi kita ya jangan kalah sama setan dari sisi apa, harus ulet untuk melawannya. Di rokat pertama mungkin kita masih kokoh gitu kan. Mengkhusyuk nih. Rokat kedua sudah mulai goyah-goyah. Nanti ada lagi yang seperti itu kan. Dia enggak akan, setan enggak akan berhenti gitu, akan terus seperti itu. Nah, itu kalau kata para fuqaha untuk bisa apa namanya menghadirkan makna-makna zikir ke dalam sholat, kita pelajari makna-maknanya. Walau ijmalan, meskipun secara global. Liana la'an ni'am ala zimah, agar mendapatkan kenikmatan yang agung, yang besar. Ya. Jadi kenikmatan yang agung itu seperti itu tadi ya. Bisa sholat, menghadirkan makna-maknanya, bisa khusyuk, itu luar biasa. Ini perkara yang sangat penting, sholat ini berdampak pada banyak hal. Faqad qala al-akabirul akhyar, banyak ulama pilihan yang mengatakan, inna syakhsa, bahasanya, seseorang la yusabu ala zikri, tidak diberi pahala atas zikir yang diucapkan, illa idza arafa ma'nahu, kecuali jika dia mengetahui maknanya, wastadharahu, dan dihadirkan makna tersebut, walau ijmalan meskipun apa secara global zikir ya. Ma'ata al-Qur'an was-salat was-salam, kecuali Al-Qur'an dan salawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar, maka itu dapat pahala meskipun enggak paham maknanya. Baca Al-Qur'an, salawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala meskipun tidak paham maknanya. Kama afadahu Muhammad bin Ali As-Sanawan. Nah, tapi kalau zikir itu enggak dapat pahala kalau babar belas tidak paham maknanya apa. Ya. Jadi harus paham meskipun secara global. Ya, secara global itu ya pokoknya ini zikir itu ini memuji Allah seperti itu kan. Misal dengan itu. Kalau dia blas enggak ada gambaran dikatakan la yusab. Wa nahnu nadhkuruha, musannif mengatakan dan kami akan sebutkan di sini fi hadzal mahal, di tempat ini, bihtisorin ma'asar, di dengan ringkas dan sekilas secara apa namanya cepat gitu ya. Wa yaqulul musalli ba'da al-intisab bil lisanin natban usolli. Maka orang yang sholat setelah dia berdiri tegak mengucapkan dengan lidahnya, hukumnya sunnah natban sunnah, yaitu mengucapkan usolli. Au uadi, atau saya usolli, saya sholat. Au uadi fardhu zuhri, atau saya tunaikan fardhu zuhur. Arba rokaatin, 4 rokaat adaan. Ada, bukan kodok. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Makmuman makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sunnah. Jadi didorong ya. Jadi karena para fuqaha ini meyakini ini adalah sunnah ya, dia akan secara terang-terangan akan menyatakan itu lakukan biar dapat pahala gitu. Karena memang keyakinan beliau-beliau seperti itu. Meskipun sebagian lain menganggap bid'ah itu ya karena beda keyakinannya. Yang diilmui para fuqaha ini jumhur ini disunahkan untuk talafut niat, sehingga mereka tidak segan-segan kemudian mengatakan ini sunah, kerjakan gitu, karena diyakini apa, memang diyakini sunah ya, bukan kemudian mereka bermudah-mudah ya, kita husnudzan mereka ya, tidak seperti itu, meskipun sekali lagi mereka bisa salah, tapi kenapa mereka kok kemudian mengulang-ulang seperti ini ya. Ya karena yang diilmui itu yang diyakini, jadi mereka dan mereka adalah orang-orang yang berilmu gitu. Jadi kemudian enggak, saya anak sendiri belum pernah lihat komentar para fuqaha mengatakan karena diperselisihkan ya sebaiknya ditinggalkan saja, enggak usah talafut, tuh belum pernah ya. Mungkin kalau ada ya bisa jadi, tapi selama ini belum pernah ada kata-kata seperti itu. Karena apa? karena mereka meyakini itu, lalu sudah diyakini, sudah diilmui, ya kan diamalkan, ya gitu kan. Nah, sehingga kita harus ya kita sebaiknya memahami itu agar nanti kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita itu bisa lebih tepat ya memposisikannya. Tapi kalau tidak setuju ya tidak usah diamalkan. Kalau tidak memang memang tidak setuju ya, ya tinggal tidak usah diamalkan. Tapi kalau misalnya apa ikut belum bisa menguatkan pendapat mana juga memang kebanyakan kita seperti itu ya boleh saja kemudian ikut para ulama ini yang mengatakan seperti itu. Ya kalau ada saudara kita mengikuti seperti ini ya tidak bisa langsung kita salahkan. Kemudian ya karena itu tadi karena mereka ini ada kaulnya bahkan jumhur. Ya tidak ada paksaan juga untuk kemudian mengikuti semuanya. Wajib tilu duhra fi ghairiha bismiha kemudian duhur diganti dengan nama salat yang lain ay salah. Wa yadhkuru adada rakaatiha menyebutkan jumlah rakaatnya ay salah rakaat salat li tatamayyaza an ghairiha kan terbeda agar terbedakan dengan salat yang lain. Fa in ayyanahu jika dia tentukan tadi apa adat rakaat ya. Kemudian wa ahtada keliru fi di dalamnya amdan dengan sengaja. Betul itu. Ahtada fihi wa ahtada fihi amdan. Batalat salatuhu batal salatnya li'anna unawa wairul waqi. Karena dia meniatkan sesuatu yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Fadzikru adati rokaati, maka penyebutan jumlah rokat bil qalbi di dalam hati adalah sunnatun. Hukumnya sunnah kadzikril ada wal qada. Sebagaimana penyebutan ada dan qada. Jadi kalau mengqada sholat itu tidak wajib kemudian menyebutkan ini qada. Ketika tidak qada, ketika ada juga tidak wajib. Tapi sunnah. Adaan itu. Walau fi nafli meskipun di salat yang nafilah. Litam taza an ghairiha akan agar terbedakan dengan yang lainnya. Kemudian ada juga wa dzikrul istiqbal menyebutkan mustaqbilal kiblah tadi wa kadza al idhofatu penyandaran pada Allah Subhanahu wa taala li tahaqqaqa agar terwujud makna al ikhlas, makna ikhlas wa khurujan minal khilaf dan keluar dari khilaf itu berarti ada yang mengatakan wajib untuk idhofah ilallah. Wa yaqulu imaman badala makmuman in kana imaman. Jadi apa? Mengucapkan imaman sebagai ganti dari makmuman tadi kalau dia imam. Wa yatrukuhuma kemudian meninggalkan kata-kata makmuman dan kata-kata imaman ingka namun faridan dia jika dia sholat sendiri. Kemudian wayakulu Tumayakulu siron. Kemudian dia mengatakan siron secara sir. Ba'dat taharumi bifardin au naflin. Ya, dia mengatakan siron itu ya, sironnya. Setelah taharum, takbirul ihram, bifardin atau fardu ataupun sunnah. Wa ba'da saktatin latifatin dan setelah diam yang sebentar itu wajah tu wajhia ini setelah takbiratul ihram tuh doa apa namanya iftitah ya doa iftitah Itu di sini yang dipilih lafadz wajah tu wajhiya, ai akbaltu bizati, saya hadapkan diriku lillazi fatoros sama wati wal ardo, ai yaitu khalaqahuma, zat yang menciptakan langit dan bumi, ala wairi misalin sabiqin, yang tidak ada yang semisal yang mendahulunya, anifan lillazi fatoros sama wati wal ardo, anifan hanifau wa muslim, yaitu ma'ilan hanif ma'ilan an kulil adyan ila dinil Islam, meninggalkan agama-agama yang lain dan menuju agama Islam, musliman ay dakhilan fi dinil Islam, masuk dalam agama Islam, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah anak aku termasuk orang yang musyrik takkid sebagai penguat, tapi sudah dikatakan muslim, muslim bukan musyrik, ditakkid, dikuatkan wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati yaitu as-sholata al-mufrudata, sholat diwajibkan, wa nusuki a'ibadati, inna sholati wa nusuki, nusub ibadah, wa mahyaya wa mamati ay, iya'i wa imatati, penghidupanku dan mematikanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Rabb al-alamin, Rabbul alamin, la syarika lahu ay fil uluhiyah, tidak ada syarik partner sekutu bagi lillah, bagi Allah dalam hal uluhiyah, maksudnya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, wa bidzalika ay at-tauhid was salat wa nusuk, ya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dengan itulah umirtakon diperintah wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim di riwayat muslim, ya, wa bizalika dengan tauhid salat dan ibadah tadi nusuk, ya, maka aku diperintahkan untuk bertauhid salat dan beribadah. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian baca iftitah tsumma ba'da saktatin latifatin, kemudian ada saktah juga. Jadi tadi setelah takbiratul ihram, tadi di sini disebutkan apa? Ba'da saktatin latifatin. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, diam sejenak, baru membaca wajah tu wajhiya. Setelah itu, diam sejenak lagi, baru membaca yaqulu siron a'udhu. Hai a'tasimu wa asta'inu. Aku berlindung dan mohon pertolongan billah pada Allah. Minas syaitonir rajim, dari syaiton yang al-la'in, terlaknat, terkutuk. Awilladzi yarju alaina bil waswas au, yaitu alladzi yang syaitan itu melemparkan waswas kepada kita. Tumayaqulu ba'da saktatatin saktatin latifatin, sama ada saktah diam sebentar, setelah a'udzubillah, setelah ta'awudz diam sebentar, kemudian bismillah. Ai bizati au bi aunillahi al-maliki al-a'zham alladzi la na'budu illa yahu, dengan zat atau dengan pertolongan Allah al-malik yang rajai al-a'zham paling mulia paling agung, yang tidaklah kami menyembah kecuali kepada Allah, wa taufiqihi wa barakati is barakatismi, dengan taufiknya dan keberkahan namanya ar-rahman alladzi amma bi ni'mat tai ijadihi wa imdadihi wa jami'a khalqihi, yang menyeluruh dengan kenikmatan ijad itu mewujudkan wa imdad, memperbanyak melapangkan semua kepada semua apa? Amma jami'a, mafulhi dari amma, meliputi semua khalqihi, semua ciptaannya diberi apa? Ar-Rahman tadi, Ar-Rahmah. Ar-Rahim a'aladhi khassa min bainihim, yaitu yang dikhususkan, lebih khusus kalau Ar-Rahim, dikhususkan dari semua makhluk tadi, ada yang khusus, itu Ar-Rahim, a'la widi wa ridohu, yang dicintai dan diridhoi. Alhamdulillahi rabbil alamin a'i maliki jami'al khalq, yang merajai semua ciptaan al-khalqu, itu bermakna apa? makhluk. Ar-Rahman alladzi amma ibadahu bil in'am. Jadi meliputi hamba-hambanya dengan diberi kenikmatan Ar-Rahim alladzi khassa ahla wilayatihi bidaril Islam. Dikhususkan itu ahla yang punya wewenang kuasaan dengan dikhususkan dengan apa? Negeri Islam. Jadi sama Ar-Rahman Ar-Rahim tapi di sini ada ya, sedikit perbedaan. Maliki yaumiddin bi alif ma malikil amr kulihi yang menguasai seluruh urusan di yaumil qiyamah di hari kiamat bi hasbil alif kalau dengan dipendekkan al mutasarrif bil amri yang melaksanakan yaitu amr memberi ya mungkin memberi apa perintah wa nahyi dan melarang di yaumil qiyamah di hari kiamat min ghairi man'in alaihi yang tidak ada penghalang atasnya wa min ghairi musyarikin lahu fit tasarruf tidak ada yang dan berserikat dengan Allah dalam tasarruf melaksanakan hal tersebut perintah dan larangan tadi wa sababu fi dzikri hadzal asma'i al khamsati ka'annahu yaqulu dan sebab disebutkan nama yang lima tadi maka ta'anahu yaqulu seolah Allah mengatakan khalaqtuka awalan fa ana Allahu aku ciptakan engkau awalnya pertama fa ana Allahu aku Allah tsumma rabbaituka kemudian aku tarbiyah dirimu bi wujuhin nikmati fa ana rabbun dengan berbagai macam kenikmatan dan aku adalah rabb tsumma aswaita kemudian engkau membangkang fasa tartu alaika fa ana rahman kemudian aku tutup maafkan dirimu fa ana rahman aku ar-rahman tsumma tubtu alaika fa ana rahim kemudian aku apa terima tobatmu fa ana rahim aku ar-rahim tsumma labuda min isalil jaza ilaika dan kemudian haruslah diwujudkan yaitu jaza balasan padamu wa ana maliku yaumiddin dan saya Allah yaitu apa menguasai hari pembalasan atau memiliki hari pembalasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aina husuka ini berarti hamba ya iltifat ya iyyaka berarti dari hamba kan nah husuka bil ibadati aku khususkan yaitu engkau dengan ibadah. Ini i'tiqadi wahdaniyatika yaitu berupa keyakinan keesaanmu wa min ta'atika dan taat padamu bi a'dha'ina dengan anggota-anggota kami. Wa nahusuka dan aku khususkan hanya padamu bi talabil ma'unati yaitu minta pertolongan alal ibadah untuk beribadah wahuirat dan selain ibadah. Jadi untuk beribadah itu apa? Butuh pertolongan Allah. Sehingga kita tidak bisa apa namanya ibadah sendiri tanpa pertolongan Allah itu tidak bisa. Maka di sini wanahu suka bitola bil ma'unati alal ibadah dan selain ibadah juga. Ibadah itu butuh kita butuh minta tolong pada Allah. Agar bisa senantiasa beribadah. Nah, bahkan di sini tadi apa tadi di Al-Fatihah ya. Jadi meminta itu bukan apa malah dominasi hal-hal yang tidak berbau akhirat. Tapi meminta itu adalah yang diutamakan hal-hal yang untuk kepentingan akhirat. Misalnya kita minta ini kan untuk diberi kemudahan beribadah, kemudahan kalau di bulan Ramadan untuk bisa diberi kemudahan pertolongan minta tolong itu loh pada Allah agar bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai amal soleh. Nanti setelah Ramadan kita minta pada Allah agar bisa kita itu melaksanakan puasa-puasa sunnah, agar kita itu bisa melaksanakan sedekah, agar kita bisa bisa apa istiqomah sholat malamnya dan seterusnya. Ini minta tolong pada Allah. Dan kalau orang tahu kalau kita sadar hakikat kehidupan dunia, maka dia akan mengutamakan apa? Kepentingan akhirat. Akan mengejar kepentingan akhirat, karena itulah kehidupan yang hakiki, yang tidak berhenti, beda dengan dunia yang kehidupannya sebentar. Maka itu prioritas itu sangat penting. Ya. Doa-doa itu seperti itu. Maka kita lihat doa-doa para nabi juga demikian ya. Jadi orientasi ke akhirat. Kemudian ihdinash shiratal mustaqim. Ya, karena apa namanya? Ya ini melebar enggak apa. Jadi apa? Dunia itu kan remeh gitu kan. Ya, remeh. Tidak lebih dari sayap nyamuk ya. Sehingga para alambiya wal mursalin wal ulama itu mereka tidak ada yang tidak dipusingkan dengan kegagalan dunia ya, atau kekurangan dunia itu mereka tidak, biasa saja karena tahu hakikat dunia seperti itu. Tapi ketika ada kegagalan di urusan akhirat, maka mereka akan benar-benar apa berat sekali seperti itu. Maka itu yang perlu kita renungkan agar kita bisa mencontoh pola hidup para rasul, para nabi, para ulama yang mereka tidak pernah ambil pusing dengan urusan dunia, kegagalan dunia, tapi mereka sangat prioritas untuk mendapatkan kesuksesan untuk urusan akhirat. Ihdinash shiratal mustaqim ay zidna, tambahkanlah pada kami hidayatan. Hidayah iladdin al-haqqi, petunjuk pada agama yang hak. Wa'adimna muh mahdiyina ilaihi, dan senantiasa kami apa, diberi petunjuk kepada agama yang hak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah, ya, yaitu jalan orang-orang yang kau beli nikmat, yaitu nikmat apa? Bil hidayah. Ini nikmat hidayah. Nikmat taufik, ya kan? Jalan-jalan kau beri nikmat itu apa? Hidayah, nikmat yang besar ini di sini. Taufik, hidayah, ya. Diberi ilmu agama, diberi taufik untuk mengamalkan, itu kenikmatannya itu. Kita minta diberi jalan yang seperti itu. Wahum an-nabiyuna, kemudian ditafsirkan ini mereka adalah para nabi, wasitikun, orang-orang sitik, waswada, wassolihun, orang soleh. Wairil maqdubi alaihim, bukan al-maqdub alaihim, yang dimurkai, wahum al-yahud, orang-orang Yahudi, liqauli ta'ala fi haqihim man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Al-Maidah 60. Waladdallin wahum an-nasara, orang-orang Nasrani, liqauli ta'ala fi haqihim, berkaitan berdasarkan firman Allah berkaitan dengan orang Nasara, qad dallu min qablu wa dallu katsira. Ya, mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak. Bali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal maghdubu alaihimul yahudu wa innad dallina an-nasara, rawi Ibnu Hibban. Yang dimurkai adalah orang Yahudi yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang yang tersesat adalah orang Nasrani. Sumayaqulu ba'da saktatin latifatin. Ini juga sama, setelah yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian diam sebentar. Saktah latifah. Yaitu kemudian yaqulu mengucapkan amin. Ay Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Tsumma yaqra'u as-surata, kemudian baca surat. Ba'da saktatin latifatin juga. In kana munfaridan. setelah saktah yang sebentar. Jadi setelah takbiratul ihram diam sebentar, setelah ta'awudz diam sebentar, setelah Fatihah diam sebentar, baru amin. Kemudian setelah amin diam sebentar, kemudian surat ya. Nah, ada empat di sini ya. Ketika munfarid, kalau munfarid setelah amin diam sebentar baru baca surat. Wa ba'da sukutin tawilin, dan setelah bukan latif tapi tawil, diam yang panjang, bi qadri suratil Fatihati, seukuran membaca surat Fatihah, bil wasati al mutadilati, yang pertengahan. Ingkana imaman, jadi kalau dia imam, setelah amin, dia diam. Diamnya tidak sebentar, tapi lumayan lama, seukuran baca Fatihah, bacaan standar. Ya. Akliyak ro'a al-ma'mumu al-fatihata fidhalikal wakti. Agar makmum itu bisa membaca Fatihah di saat si imam apa? Si imam diam. Ya. Jadi kalau jadi imam, setelah amin, dia imamnya diam, seukuran bacaan Fatihah. Agar si makmum baca Al-Fatihah, karena hukumnya wajib ya, tidak sah kalau enggak baca Al-Fatihah. Waliyasma qiraatal imami ba'daha, dan agar makmum itu bisa mendengarkan bacaan imam setelahnya, baca surat apa itu sudah didengarkan. Karena kalau dia imam setelah amin langsung baca surat, nanti makmumnya baca Al-Fatihah. Sehingga dia tidak bisa, tentunya tidak bisa fokus mendengarkan bacaan imam, karena dia fokus pada bacaan Fatihahnya. Maka dianjurkan untuk dia imam itu diam seukuran bacaan Fatihahnya. Lamanya, jadi lama. Lumayan lah, lumayan lama. Nah, kemudian para ulama mengatakan di diamnya itu juga enggak diam saja, tidak diam dalam artian tidak berucap apa-apa, tapi bisa dia membaca surat juga. Bisa dia baca surat, bahkan nanti bisa dia lanjutkan langsung ketika dia mau menjaharkan. Jadi misalnya baca Al-Fatihah misalnya berapa lama? Misalnya 30 detik gitu misalnya. Maka selama 30 detik itu dia baca surat, setelah itu baru dijaharkan. Nah, itu bisa langsung melanjutkan seperti itu. Nanti bisa dicek di Busra Al-Karim, seingat anak, bahasan tentang ini. Maqala ba'duhum. Nah, ini ada ya. Tapi ini pakai zikir ya, doa. Maqala ba'duhum yusannu lil imam an yakula fi sukutihi hadha. Disunahkan bagi imam ketika dia diam tadi setelah amin, yaitu membaca membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya bacaan iftitah ya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa sebagaimana kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Maksudnya ya, dijauhkan dari dosa maksudnya. Tidak berbuat dosa itu. Meminta agar tidak berbuat dosa. Allahumma naqini min khotoya ya. Ya Allah, bersihkanlah yaitu khotoya dosa-dosaku. Kama yunaqqa tsaubul abyadu min at-tanas, sebagaimana kain yang putih dicuci, dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsil khotoya ya, maka ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku bil ma'i wa salat wal barat, dengan alma air salat wal barat. Nah, ini cara gampangnya, terjemahnya biasanya Pak air salju, air embun gitu. Tapi kalau di secara detailnya itu tidak demikian. Kalau al salju itu ditulis ditafsirkan yaitu air yang turun dalam keadaan air, tapi sampai di bumi membeku. Kalau salju kan turunnya, kalau salju yang kita pahami bahasa Indonesia kan itu sudah beku dulu ya. Nah, kalau al-barot itu hujan es, terjemahkan ditafsirkan seperti itu. Wal makna tadi tohirni minal dunub, bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Wa dzikru hadzil asya mubalaghatan fi tathhir. Penyebutan halal tadi ada apa namanya? Jauhkan sebagaimana menjauhkan timur dan barat, kemudian membersihkan saub ala fitnah danas dan seterusnya tadi adalah mubalaghah fi tathhir. Wa hadza du'a yusanu ba'da tahrim. Nah, ini juga disunahkan dibaca setelah takbiratul ihram liannahu min da'watil iftitahi, karena bacaan ini termasuk bacaan doa iftitah. Tuma yaqulu 'inda iradati ruku'i ba'da saktatin latifatin. Nah, ini juga ada. Di lima ya. Faktanya. Di Safinah, di Safinatun Najah ada ya. Kemudian dia mengucapkan setelah ingin rukuk, ba'da setelah saktatin latifatin diam sebentar, dia mengucapkan apa? Allahu Akbar. Tuma yaqulu, kemudian mengucapkan ba'da istiqrarihi fi ruku'i, setelah dia istiqrar mapan dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim ai alladzi laisa li'azamatihi bidayatun. Keagungannya tidak ada yang permulaannya, wala likunhi jalalihi nihayatun. Kunhun itu hakikat, dan hakikat kebesarnya tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Allahu wal kamilu zatan wa sifatan. Allah itu sempurna baik zat dan sifat. Wa bihamdihi. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kata-kata bihamdihi muta'alikun bimahzufin, dengan suatu yang dihapus. Sabahtuhu bihamdihi. Ay nazahtuhu, aku sucikan Allah ma'a hamdihi, bersama dengan memujinya. Ai asana i alahi muji Allah. Salah sama rotin tiga kali. Lilitibai untuk itiba. Berdasarkan itiba mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau lil imam meskipun dia imam. Wadzalika adnal kamal, tiga itu adalah sempurna yang paling minimal. Wa aqaluhu wahidatun, nilai sahnya adalah satu kali saja diucapkan. Kemudian wa akmaluhu, yang sempurna ihda asyrata 11. Wa dunahu, di bawah 11 adalah tis'un 9. Kemudian di bawahnya fasa'un 7. Wa khomsun 5. Kemudian summa yaqulu inda iradatil i'tidal, kemudian dia mengucapkan ketika ingin i'tidal, sami Allahu liman hamidah taqabbala hamdahu minhu, semoga Allah menerima pujian untuknya. Summa yaqulu ba'da intisab qaiman, kemudian dia mengucapkan ketika intisab berdiri tegak, qaiman berdiri, robbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ay ba'dahuma. Kal kursi wal ars, ars di kursi, ars dan selain keduanya. La yuhitu bi ila ilmu alamil huyub. Ya, tidaklah meliputi kecuali ilmunya alamil wujub, Allah SWT yang maha mengetahui apa perkara-perkara gaib. Ya, hamdan kabiron kasiron, ada kabironnya, kabiron kasiron. Thayyiban mubarokan, baik mubarokan. Berkahi sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang kau kehendaki, setelah keduanya yaitu langit dan bumi. Banyak ya. Setelah langit bumi di sini kursi, ars itu yang makhluk-makhluk Allah yang besar. Dan selain kursi dan ars, bahwa selain kursi dan ars. Wahada yusanu. Wahada yusanu hatta lil imam, ya hatta lil imam mutlaqo. Ini disunahkan meskipun dia seorang imam, disunahkan secara mutlak. Maksudnya bagaimana secara mutlak? Ai sama onorodia al makmum bitatwil amla, sama saja apakah makmumnya itu ridho, rela, suka, menerima, dipanjangkan atau tidak. Hilafan liman kola, berbeda dengan orang ulama yang berpendapat innau innau yusawnil imam, ini hanya saja disunahkan untuk imam, robbana lakal hamdu fakot. Jadi untuk ada mengatakan kalau untuk imam, robbana lakal hamdu saja. Tidak pakai apa? Hamdan kasiron, kabiron, kasiron, toiban. Tapi hanya robbana walakal hamdu. Ada yang pendapat mengatakan demikian. Tapi di sini dikatakan tidak. Jadi mutlak. Meskipun itu atau tidak. Nah, ini kan ada kaitannya nanti. Kalau mentatwil, memperpanjang itu ada yang mensyaratkan apa? Ridho makmum. Nanti misalnya di tasbih ruku sampai 11. Gitu. Tapi kalau yang ini dikatakan apa? Mutlak. Baik makmumnya itu ridho, suka atau rela untuk diperpanjang ataupun tidak. Ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Setelah walad dolin, ya coba nanti kita lihat nukilannya ada masalah awal mafiri. Nampaknya ada call seperti itu tapi ana lupa disebutkan di mana. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan sore kali ini, kurang lebihnya mohon maaf sudah kemuhairah. Atas kehadiran perjuangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.